Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله di pembahasan kita pada malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Al-Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami', karya dari al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dalam pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan bahwasanya al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah menganjurkan agar seorang talibul ilm memiliki andil dalam menghafal al-Quran dan menjaganya untuk kemudian benar-benar memutqinkan apa yang dihafalnya dari Al-Quran tersebut. Sehingga selayaknya bagi ahli Al-Quran untuk kemudian dia menghafal Al-Quran dengan sebenar-benarnya dan kemudian memutqinkannya di mana dia tidak memiliki kelupaan di dalam menghafal setiap surat yang ada dalam Al-Quran. Dan tentu seseorang akan bisa menjaga hafalannya serta kemudian memutqinkannya dengan ia terus memperhatikan dan memuraja'ah Al-Qur'anul Karim. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya seorang yang menghafal Al-Qur'an kal ibilil mu'aqqalah, seperti seekor unta yang dalam keadaan diikat. Apabila diperhatikan oleh seorang yang memilikinya, maka dia akan senantiasa terikat. Namun bila mana tidak diperhatikan, maka unta itu akan pergi. Seperti ini permisalan ahli Al-Quran. Kapan dia sering merojaah Al-Quran, maka dia akan bisa memutkinkan dan mengingat apa yang dihafalnya dari Al-Quranul Karim tersebut. Dan tentu dari satu sisi, seseorang yang banyak hafalannya dalam Al-Quran, padanya ada keutamaan. Ada keutamaan. Sehingga dalam kisah jenazah mereka para syuhada, Nabi alaihi salatu wassalam tatkala hendak menguburkan jenazah para syuhada dalam satu liang, terkadang tiga orang atau lebih, maka yang pertama kali dimasukkan dalam liang jenazah tersebut adalah aktsaruhum qur'ana, yang paling banyak hafalannya dalam Al-Qur'an. Dan tentulah apabila seorang yang memiliki hafalan dalam Al-Qur'an kemudian dia memurojaahnya, maka memurojaah apa yang diingat dalam hafalannya terhadap Al-Qur'an, di dalamnya terkandung pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang memurojaahnya, sehingga yang ternilai pahala adalah usahanya untuk menghafal, kemudian dia bisa menghafal Al-Qur'an, kemudian dia bisa memurojaah apa yang dimilikinya dari Al-Qur'an, maka padanya terkumpul sekian besar dari pahala-pahala yang Allah siapkan dari sisinya. Ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan semangatnya mereka para ulama salafun salih untuk kemudian menasihatkan para hudatha, para khilman, para pemuda dan anak-anak yang masih kecil yang tumbuh dewasa untuk kemudian tersibukkan dengan Al-Quran. Dan dikisahkan dalam beberapa riwayat mereka tidak mengizinkan kepada para pemuda-pemuda tersebut untuk mengambil dari mereka hadis hingga memutkinkan apa yang mereka miliki dari Al-Quranul Karim, seperti yang dinukilkan dalam riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah tentang kisahnya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Yahya bin Yaman rahimahullah. Ini diantara kisah yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya mereka para ulama salafun salih benar-benar memiliki perhatian yang besar agar seorang benar-benar menyentuh dan memperhatikan Al-Quran, tidak kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, ya kan, membeli Al-Quran dengan harga yang mahal karena kualitasnya yang bagus, namun ternyata dia hanya menaruh Al-Quran di lemarinya, tidak disentuh, bahkan sampai berdebu. Ini tidak selayaknya demikian. Namun tidaklah seorang memanfaatkan waktu-waktu luangnya. Kalau semisal dia bisa menghafal, maka hendaklah dia menghafal apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan mereka para ulama memasukkan, menyedekahkan Al-Quran ini termasuk dari sedekah jariyah. Menyedekahkan Al-Quran ini termasuk dari sedekah jariyah. Kalau semisal tempat-tempat yang kita sediakan di masjid atau di mahad kita ini diisi dengan Al-Quran, kemudian orang yang menyedekahkan, menghibahkan atau menyedekahkan Al-Quran tersebut dan mempersilahkan siapa saja untuk kemudian bisa membacanya, untuk kemudian mengambil Al-Qur'annya dan dibaca, maka padanya terkandung pahala yang besar. Sehingga orang yang menyedekahkan Al-Qur'an tersebut tidak hanya ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang disedekahkan, namun lebih dari itu, setiap orang yang menyentuh Al-Qur'annya kemudian membaca isinya, maka orang yang menyedekahkannya tersebut mendapatkan bagian pahala dari apa yang diamalkannya. Ini termasuk dari sedekah jariyah. Atau semisal di antara antum punya uang, antum kasih santri kita ini yang rajin kasih Al-Quran. Ini lihat Qurannya kok lusuh. Ami kasih Al-Quran. Faya subhanallah, amalan yang ringan. Namun lihat Al-Quran tersebut terus dipakai, ya kan? Dari setiap jenjang kelas 4 naik kelas 5, kelas 6 dan terus, hingga akhirnya anak tersebut bisa menamatkan Al-Qur'annya disebabkan karena Al-Qur'an yang kita kasih. Ini tentu padanya terkandung pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga benarlah firman Allah Ta'ala yang Allah sebutkan perihal tentang sifat Al-Quran, inna anzalnahu ilaika kitabun mubarak. Allah sebutkan di antara sifat dalam Al-Quran adalah satu kitab yang diberkahi, yang diberkahi, terkandung di dalamnya pahala yang besar bagi orang-orang yang memiliki perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Demikian pula memotivasi seorang abba, ummahat, untuk kemudian memiliki semangat mengajarkan kepada putra-putrinya Al-Quran. Kalau semisal dia tidak bisa mengajarinya secara langsung, mungkin karena kesibukannya, mungkin karena aktivitas pekerjaannya, dan mungkin di rumah akhirnya sang istri tidak bisa memaksimalkan untuk kemudian mengajarkan kepada putranya, putrinya Al-Quran karena kesibukannya, maka dimasukkan ke dalam salah satu dari pondok pesantren tahfidzul Quran. Ini apa yang diusahakan tersebut akan bernilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Nomor yang ke-83, beliau menyebutkan hadis dari Anas ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Uridat 'alayya ujuru ummati hatta al-qazatu aw al-ba'ratu yukhrijuha al-insanu min al-masjid." Telah diperlihatkan pahala-pahala yang Allah berikan kepada umatku hingga al-qazatu aw al-ba'rah, ya, satu kotoran yang kecil, debu dan yang semisalnya, yang dikeluarkan seseorang dari masjid. Dia menyapunya, dia membersihkannya. Ternyata dari satu kotoran tersebut ternilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa urida alayya dhunubu ummati falam ara dhanban akbar min ayatin aw suratin utiha rajulun fanasiyaha. Kemudian saya diperlihatkan satu dosa yang besar. Kemudian saya tidak melihat ada satu dosa yang paling besar dibandingkan satu ayat atau satu surat yang Allah berikan kepada seseorang, kemudian dia melupakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu taala. Namun disebutkan di dalam footnote kitab ini padanya ada kelemahan, dan al-hadis adalah hadis yang dhaif. Karena kalau semisal seseorang itu lupa menghafal Al-Qur'an, dia sudah hafal Al-Qur'an kemudian dia lupa. Berdasarkan riwayat ini berarti dia berdosa dengan dosa yang besar. Namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Sehingga dalam bab seseorang dianjurkan untuk kemudian menghafal Al-Quran dan memutkinkannya adalah dalam bab an-nadab, perkara yang disunahkan, yang disukai. Dan datang dalam riwayat yang lainnya dengan lafaz yang kurang lebih sama dengan hadis yang tadi kita sebutkan dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya ujura ummati hatta al-qazatu yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid." Saya diperlihatkan oleh Allah tentang pahala-pahala yang Allah berikan kepada umatku hingga adanya satu qazah, yakni satu kotoran debu, satu butir debu yang kecil atau kotoran yang kecil, yang seseorang mengeluarkannya dari masjid dengan menyapunya. Dan kemudian aku diperlihatkan tentang dosa-dosa umatku, falam ara dzanban a'zam min suratin aw min suratin min al-Qur'an aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Lafaznya sama. Bandingan seseorang yang Allah berikan satu surat dalam Al-Quran atau satu ayat dalam Al-Quran, kemudian dia pun melupakannya. Namun kedua riwayat ini memiliki kelemahan. Sehingga riwayat-riwayat yang menjelaskan celaan seseorang tatkala dia mendapatkan Al-Quran atau menghafal Al-Quran kemudian setelahnya dia melupakannya, terdapat riwayat yang berisikan ancaman, ini padanya memiliki kelemahan dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga yang sahih dalam bab ini adalah dalam bab al-mustahab, sesuatu yang disukai, yang disenangi apabila seorang dia menghafal Al-Quran kemudian dia tidak melupakannya. Sehingga saya pernah ingat perkataan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah tatkala memberikan nasihat terkhusus kepada para ahli Al-Quran. Di antara yang beliau ucapkan dengan saya adalah wa yanbaghi li ahli al-Qur'an ay yahfaz al-Qur'ana hifzan mudqinan la yansa. Selayaknya bagi seorang yang memiliki Al-Qur'an atau yang sedang mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, selayaknya tatkala dia menghafal Al-Qur'an, dia menghafalnya dengan mudqin. Dengan mutqin, hifzan mutqinan, la yansa, yang dia itu tidak lupa. Kalau semisal seseorang menghafal satu surah dalam Al-Quran kemudian dia menghafalnya secara itqan, ini akan mempermudah baginya untuk kemudian memurojaah Al-Quran pada waktu yang lama. Ya mungkin kurang lebihnya kita ini semuanya sudah hafal surat Al-Fatihah, ya kan? Sudah hafal surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Ini sudah hafal di luar kepala. Itu tandanya dia menghafal surat-surat tersebut secara mutqin, secara mutqin. Kalau semisal pada sebagiannya ada kelupaan, cukup dengan melihat sebentar saja ini sudah ingat. Ini menunjukkan tatkala seorang menghafal satu surat dalam Al-Quran kemudian menghafalnya secara itqan, secara mutqin, ini akan memberikan kemudahan baginya untuk kemudian bisa memurojaah dan bisa mengingat apa yang dihafalnya tersebut. Tidak kemudian akhirnya dia menghafal hanya sekedar menghafal, hafal yang penting hafal, tidak dimurojaah, tidak pula dimutqinkan. Ini sangat dimungkinkan padanya ada kelupaan. Dan kalau semisal datang padanya waktu lupanya, tatkala dia membuka surat tersebut seakan-akan dia belum pernah menghafalnya. Dia belum pernah menghafalnya. Sehingga seakan-akan memulai menghafal tersebut seperti dia menghafal surat yang baru. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sehingga seorang memasukkan memori hafalan ke dalam otaknya, itu dimasukkan secara bertahap, tadarujan, dimulai dari yang kecil, yang kecil, yang kecil, baru kemudian yang di atasnya dan yang di atasnya. Sehingga sebagian salaf menyebutkan bahwasanya tatkala seseorang mempelajari Al-Quran itu mempelajari al-ilm secara umum dibutuhkan adanya kesabaran. Barang siapa yang dia ingin meraih satu ilmu dengan satu kali raihan, maka akan hilang darinya sebahagian ilmu yang dimilikinya. Man rama al-ilm jumlatan zahaba anhu al-jumlah. Wa innama yutlabul ilma yutlabul ilmu ala murri zamani wal layali. Seseorang yang ingin mengambil satu ilmu dengan satu kali lemparan, satu kali pertemuan diharapkan sudah bisa mahir, satu bulan diharapkan dia sudah pintar, dalam keadaan secara apa kebiasaan tidak mungkin ilmu tersebut dipelajari dengan waktu yang sesingkat tersebut. Kalau semisal orang-orang yang seperti ini, sebagian salah menyebutkan ada kemudian melakukannya, maka akan hilang darinya sebagian ilmu yang dimilikinya. Kalau dalam Al-Quran, seorang ingin cepat-cepat menghafal Al-Quran, satu bulan kalau bisa 3 juz, yang penting hafal. Nah, tatkala datang 1 tahun, ya mungkin dia sudah hafal semuanya. Ketika dites, tidak ada satupun dalam ayat yang dihafalnya tersebut dia bisa mengucapkannya secara baik dan benar. Satu suratnya banyak salahnya. Ketika diujikan tidak bisa untuk kemudian melanjutkan. Ini hafalan yang sia-sia sebetulnya, yang percuma. Namun secara bertahap, seorang menghafal 1 juz, dia mutkinkan. Kemudian pindah ke juz yang di atasnya, dia mutkinkan. Pindah ke juz yang di atasnya, kemudian dia mutkinkan. Ini padanya akan mendapatkan kebaikan yang besar. Di antaranya adalah dia akan mudah untuk kemudian mengingat apa yang dihafalnya dalam Al-Quran. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu asar dari Harun ibni Ma'ruf. Harun ibni Ma'ruf menyebutkan, ra'aitu fil manam, saya melihat pada tidurku, jadi belum mimpi, anna man asar al haditha ala al-qur'ani uzziba. Seseorang yang lebih mengedepankan untuk mempelajari hadis dibandingkan Al-Quran, dia diazab. Fa'asartul haditha ala Al-Quran fazahaba basari. Saya ini mengedepankan hadis di atas Al-Quran sehingga menyebabkan hilang penglihatan saya. Ini kata Harun ibni Ma'ruf rahimahullahu ta'ala. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan dari Abu Dawud, belum menceritakan, saya mendengarkan seorang yang thiqah mengatakan bahwasanya Harun ibn Ma'ruf qala, Harun ibn Ma'ruf, saya berkata Harun ibn Ma'ruf, ra'aitu fil manam qila li, dengan lafaz yang lain, saya tatkala bermimpi ada seorang yang mengatakan kepada saya, man asara al-haditha 'ala al-Qur'an 'udzib, fa dhanantu anna dhahaba basari min dhalik. Barang siapa yang lebih mengedepankan hadis dibandingkan Al-Qur'an, dia diazab. Maka saya menyangka hilangnya penglihatan saya disebabkan karena hal tersebut. Cuman di dalam bab ini terjadi perincian yang panjang. Di antaranya seperti yang disebutkan di dalam tahqiq kitab ini, bisa jadi itu adalah merupakan ijtihadnya beliau rahimahullahu ta'ala. Namun dari perkataan Harun ibn Ma'ruf rahimahullahu ta'ala tersebut, tidak kemudian disalahfahami agar seseorang meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hendaklah yang diprioritaskan untuk pertamanya Al-Quran, baru kemudian hadis Rasul alaihi salatu wassalam, seperti yang dilakukan oleh mereka para salafun salih. Karena hadis Rasul alaihi salatu wassalam itu mufassirul Quran, mentafsirkan Al-Quran. Seorang bisa tahu tentang makna Al-Quran adalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang dikenal sebagai kelompok Qur'aniyun, yaitu kelompok yang dikenal dengan penamaan kelompok yang ingkarus sunnah, yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok yang menyimpang. Mereka menganggap yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya dijadikan sebagai sandaran seseorang di dalam berakidah dan bermuamalah di dalam perkara agama Islam ini hanya Al-Quran. Adapun hadis mereka tinggalkan. Kalau yang dhaifnya, yang lemahnya ditinggalkan, ini adalah sesuatu yang seharusnya dan semestinya demikian. Namun ternyata mereka meninggalkan semua hadis, baik yang dhaifnya ataukah yang sahihnya, dengan alasan bahwasanya tatkala seseorang mendengarkan satu riwayat, riwayat-riwayat tersebut itu sifatnya dhanni, hanya sekedar persangkaan, karena datang melalui beberapa orang yang panjang dalam sanad hadis tersebut, sehingga dimungkinkan yang pertama berdusta, atau yang pertama tidak berdusta, yang kedua berdusta, atau kalau misalnya yang kedua tidak berdusta, ada yang dimungkinkan yang ketiganya. Karena namanya hadis itu tidak langsung datang kepada kita, namun datang melalui beberapa orang. Ini diantara hujah Quraniyun mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu hujah yang batil, yang tidak benar. Justru Allah Tabaraka wa Taala menjaga kemurnian Al-Quran As-Sunnah, kemurnian As-Sunnah itu melalui mereka para ulama al-hadis. Dan kriteria hadis yang sahih telah kita sebutkan, seperti apa syarat-syarat yang demikian ketat dibuat oleh mereka para ulama ahli hadis, yaitu masing-masing sanad yang ada di dalam riwayat tersebut adalah seorang yang dhabit, yang kuat hafalannya, yang tidak lupa, menjaga muruahnya. Demikian pula orang yang dhabit ini meriwayatkan kepada orang yang semisal dengannya, yang dijadikan sandaran dalam bab kedhabitannya dan kemutqinannya. Demikian pula bersambung, sehingga tatkala seorang mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wasallam akan faham betapa batilnya hujah yang dibuat oleh mereka para Quraniyun dalam rangka membatilkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula di dalam bab ini Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah setelah menyebutkan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang selayaknya seorang thullabul ilm mengedepankan Al-Quran, nanti pada pembahasan yang setelahnya beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa riwayat yang menganjurkan agar seorang thalibul ilm juga mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Al-Quran dan hadis dipelajari secara bersama. Namun yang pertama kali apabila seorang mempelajari ilmu tersebut di usia mudanya berdasarkan arahan yang disebutkan oleh mereka para ulama salafun salih, agar dihabiskan masa mudanya tersebut untuk kemudian mempelajari Al-Quranul Karim. Namun terkadang seorang itu dia tidak bisa mempelajari hadis, demikian pula ilmu-ilmu yang ada di dalam ad-din. Kalau semisal dia harus menghafal Al-Quran, mungkin banyak sebabnya. Di antaranya dia adalah seorang yang banyak lupanya. Di antaranya dia adalah seorang yang dibutuhkan di kampungnya untuk kemudian mengajarkan kepada mereka. Di antaranya mungkin adalah dia adalah seorang yang tatkala belajar sudah berada di pertengahan usianya, umurnya masuk 30 tahun, 20-an tahun. Sehingga ada yang seperti ini selayaknya untuk kemudian mengambil ilmu tersebut sebanyak-banyaknya. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, "Tsumma allazi yatlu al-Qur'an min al-'ulumi ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi." Atau wa sunnatuhu. Kemudian setelah Al-Qur'an yang hendaklah dipelajari dari ilmu-ilmu yang ada, adalah hendaklah seseorang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Seperti apa? Hadis Rasul alaihi salatu wasallam dipelajari. Fayajibu 'alan nasi talabuha, bahkan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan wajib bagi setiap manusia untuk mereka mempelajari hadis. Wajib baginya untuk kemudian mempelajarinya. Tidak menggampang-gampangkannya. Tidak bermalas-malasan. Apalagi mengingkarinya. Seperti keadaan mereka para Quraniyun. Dan kita melihat ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan mereka orang-orang yang salah di dalam berpemahaman dalam bab aqidah, dalam bab muamalah, dalam bab ibadah, seringnya adalah karena tidak faham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengerti hadis, tidak tahu hadis. Bahkan bisa jadi seorang terjatuh ke dalam kesalahan seringnya dilandasi karena kejahilannya terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semisal seorang memiliki semangat untuk kemudian membaca hadis, maka dia akan bisa menjalankan amalan-amalan yang ada di dalam al-Islam ini bil basirah, dengan al-ilm, dengan ilmu. Tatkala dia ditanya kenapa engkau demikian, maka dia katakan saya pernah membaca hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam menganjurkan kepada kita demikian, maka saya demikian. Ketika seorang ditanya kenapa kamu tidak demikian, maka dia akan mudah mengatakan saya pernah membaca atau menghafal hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang melarang seseorang melakukan amalan tersebut, maka saya tidak melakukannya. Sehingga dia berakidah, beribadah, bermuamalah dilandasi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iz kanat asas syariah wa qa'idatuha. Iz kanat asas syariah wa qa'idataha. Karena hadis-hadis Rasul adalah merupakan asal dari syariah dan merupakan pondasinya, yang dibangun di atasnya hukum syar'i. Karena pengambilan hukum syar'i itu diambil yang pertama dalam Al-Qur'an, yang kedua di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka hendaklah kalian tinggalkan. Allah perintahkan agar seorang mau mengambil apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, menunjukkan apabila seorang mendengarkan Rasul atau membaca hadis Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada dirinya tentang satu perintah, maka dia jalankan. Itu makna dari al-akhdhu lima atahur rasul, mengambil dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau semisal dia baca atau dia pelajari atau dia dengarkan dalam satu hadis Rasul alaihi salatu wassalam melarang dirinya untuk menjalankan satu amalan, maka dia tinggalkan amalan tersebut. Ini termasuk dari al-akhdhu bisunnah, mengambil apa yang disunnahkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa qala, demikian pula Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Diriwayatkan ada salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, yang terbiasa pada masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencatat semua apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga orang-orang Quraisy ketika melihat apa yang dilakukan oleh beliau, mereka menegurnya. Mereka menegurnya dan mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ataktubu kulla syai'in sami'tahu minar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa bashar yatakallamu fil ghadabi war ridha." Apakah kamu ini menulis semua apa yang kau dengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal beliau adalah manusia biasa? Pada suatu ketika beliau berbicara dalam keadaan marah. Pada suatu ketika beliau berbicara dalam keadaan ridha. Ini menunjukkan bahwasanya pembicaraan seorang yang marah itu tidak teranggap. Pembicaraan seorang yang marah itu tidak teranggap. Karena itu mereka para ulama berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab," jangan kau marah. Mereka menyebutkan bahwasanya tolaknya seorang suami kepada sang istri dalam kondisi marah sehingga dia tidak mengerti apa yang diucapkannya, ini la yaqa, tidak teranggap. Tidak teranggap. Sehingga disikapi biasa, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang seorang tatkala berseteru, dia makan hati ucapan lawannya, ya kan? Oh, dia mencaci saya, dia mencela saya sehina-hinanya, marah saya, dan terus memikirkan apa yang dia sampaikan. Ini satu kesalahan. Karena pembicara seorang yang marah terkadang tidak ingat apa yang diucapkannya tersebut. Kita kembali kepada hadis, mereka orang-orang Quraisy menegur Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, sehingga akhirnya beliau pun menghentikan tulisannya selang berapa lama. Sampai akhirnya tatkala muncul keraguan-raguan tentang boleh tidaknya atau benar tidaknya apa yang disampaikan oleh mereka, maka Abdullah bin Amr bin Al-As mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang perihal apa yang disampaikan oleh orang-orang tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sambil menunjuk ke arah lisannya dan mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn Al-As, "Uktub fa wallazi nafsi biyadihi la yakhruju min fiyya illa haqqa." Tulislah. Sambil menunjuk ke apa namanya? Mulut Nabi alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya tidaklah ada yang keluar dari mulut saya ini melainkan kebenaran. Melainkan kebenaran berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Rasul berucap tatkala marah, baik Rasul alaihi salatu wasallam berucap tatkala senang, baik Rasul alaihi salatu wasallam berucap tatkala sedang bercanda, itu semuanya adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah pelihara Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dari kesalahan. Sehingga beliau adalah seorang yang ma'sum, yang terjaga dari kesalahan. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan di dalam salah satu riwayat mengatakan, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hadisnya melebihi saya kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Fa innahu yaktub wa la aktub. Karena tatkala beliau belajar di masa Rasulullah SAW, beliau menulis semua hadis yang keluar dari lisan Nabi SAW, sementara saya tidak menulisnya. Namun tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, Abdullah bin Amr bin Al-As tersibukkan dengan urusan kepemerintahan, sehingga hadis-hadisnya tidak sebanyak apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sedikit hadisnya, ya kan, sampai kepada kita dari Nabi alaihi salatu wasalam. Umar ibn Al-Khattab juga demikian. Utsman ibn Affan, karena mereka tersibukkan dengan perkara kepemerintahan, mengurusi kekhalifahan. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Disebutkan di dalam satu hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad khallaftu fikum shay'aini lan tadillu abadan ma akhadtum bihima." Saya telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian mengambil kedua perkara tersebut, wa amiltum fihima, dan mengamalkan keduanya. Yang pertama adalah kitab Allah, dan kedua, yang kedua adalah sunnati, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud, keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya bertemu dengan saya di telaga haudku. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan agar seorang muslim dia mengambil Al-Qur'an dan dia mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mengambil sunnah kemudian tidak mengambil Al-Qur'an, ini juga tercela, tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Seorang yang mengambil Al-Qur'an kemudian ditinggalkan hadis juga tercela, tidak sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga yang beliau anjurkan adalah seorang muslim mengambil Al-Qur'an, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wa la'afu minkum akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.